Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ughfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullah 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ada beberapa pesan, yaitu wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di menjelang wafatnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi terhitung pada pelaksanaan haji yang dinamakan haji wada', sampai 3 bulan setelahnya kurang lebih. Nah, pada hari-hari itulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam banyak memberikan wasiat untuk umat beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu umat Islam. Kita termasuk di dalamnya. Nah, pesan-pesan yang beliau sampaikan tersebut, karena waktunya menjelang wafat, menunjukkan bahwa pesan tersebut sangat penting. Pesan tersebut sangat penting. Lebih-lebih lagi, kalau pesan-pesan tersebut disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sampai ketika menghembuskan nafas yang terakhir. Misalkan yang beliau sampaikan, as-salata as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Perhatikanlah ibadah salat, perhatikan ibadah salat, perhatikan ibadah salat. Demikian juga perhatikan hak-hak budak yang kalian miliki. Itu terus disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, betul-betul kalau bahasa kita, detik-detik terakhir sebelum meninggal dunia. Demikian juga pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat kaum Yahudi, kaum Nasrani, karena menjadikan kubur para nabi sebagai masjid, tempat salat, tempat sujud, tempat ibadah, tempat berdoa. Nah, ini termasuk pesan yang disampaikan Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam betul-betul sesaat sebelum meninggal dunia. Pada kesempatan sore yang cerah ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita ingin membaca sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bagian dari wasiat terakhir yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari juga, Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi ma rahmatan wasi'ah, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu anhu tentang khutbah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari menyembelih di Mina pada pelaksanaan ibadah haji. Itu kurang lebih 3 bulan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Coba kita perhatikan untuk menunjukkan seberapakah pentingnya wasiat yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Beliau memilih lokasi, waktu, dan juga situasi. Artinya, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis ini, tentunya sudah direncanakan sebelumnya. Bukan sesuatu yang spontanitas atau tiba-tiba muncul tanpa terencana. Tentunya tidak demikian. Rasulullah SAW memilih lokasi, yaitu di Mina. Mina pada tanggal 10 Zulhijjah, pada hari menyembelih, kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji pulang dari Arafah, melaksanakan wukuf tanggal 9, mereka kembali ke Mina. Yang tentunya sebelumnya pada tanggal 8 mereka melakukan tarwiyah di Mina juga. Kembali ke Mina untuk melaksanakan beberapa bentuk manasik haji, di antaranya adalah an-nahar, menyembelih hewan. Kemudian untuk waktu adalah waktu yang mulia karena disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah pelaksanaan ibadah yang besar dan agung, rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Situasi yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga situasi yang memang direncanakan ketika lebih dari 100.000 sahabat ikut hadir menyaksikan serta mengikuti pelaksanaan ibadah haji bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, angka 100.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Angka 100.000 itu banyak sekali. Lebih-lebih kalau misalkan kita membandingkan dengan populasi manusia, tepatnya populasi kaum muslimin saat itu. Artinya jumlah umat Islam waktu itu dibandingkan 100.000 itu prosentasenya besar sekali. Mayoritas bahkan. Sehingga ikhwati fillah rahimakumullah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini yang akan kita baca nanti itu punya posisi yang sangat tinggi, demikian juga nilainya sangat strategis bagi seorang muslim untuk kemudian betul-betul diperhatikan. Kemudian uslub yang digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan pesan itu adalah uslub at-tashwiq. Tashwiq itu kalau bahasa letterlack-nya membuat orang penasaran. Tapi kalau bahasa komunikasinya ingin meminta atensi dari yang hadir. Itu kan sering dilakukan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyampaikan isi pesan itu melakukan uslub tashwiq. Jadi mengkondisikan pendengar dulu supaya atensinya, perhatiannya penuh. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dilakukan saat itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya sudah jelas dan pasti. Siapapun tahu jawabannya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pertanyaan-pertanyaan tersebut supaya pendengar lebih perhatian dan serius. Kok ditanyakan? Ada apa? Yang ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayyu yaumin hadza? Hari ini hari apa? Sekali lagi, yang hadir saat itu kurang lebih 100.000 sahabat. Tetapi dengan kuasa dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam waktu itu bisa didengar dengan baik dan seksama oleh para sahabat semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan untuk Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Kata Nabi, hari ini hari apa? Padahal hari itu sudah jelas. Hari menyembelih. Kenapa ditanyakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mengkondisikan para sahabat untuk serius mendengarkan. Karena Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam tidak ingin pesan yang akan beliau sampaikan ini kemudian terlewatkan. Maksud dan tujuan beliau supaya pesan-pesan ini betul-betul difahami didengar dan terpatri di dalam hati mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Kita dengarkan bagaimana tanggapan para sahabat waktu itu ketika Nabi Muhammad SAW menanyakan, hari ini hari apa? Kata sahabat Abu Bakrah, fasakatna, kami terdiam. Dengan pertanyaan tersebut kami terdiam. Hatta dhananna annahu sayusammi siwasmi. Kami terdiam dengan pertanyaan tersebut, bahkan kami mengira, menyangka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memberikan nama atau mengganti nama hari yang sudah kami kenal sebelumnya, yaitu hari nahar, hari menyembelih. Kok ditanyakan lagi hari ini hari apa? Kami semuanya diam. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang menjawab, alaisa yauman nahri, bukankah hari ini hari nahar, hari kita menyembelih? Qulna bala. Kata para sahabat, benar wahai Rasulullah. Pertanyaan yang kedua, fa ayyu syahrin hadza? Bulan ini bulan apa? Nah, sama kalau kita sekarang tanya bulan ini bulan apa? Semua orang tahu bulan ini bulan Ramadan. Bulan ini bulan Ramadan, semuanya tahu, laki-laki, perempuan, besar kecil, tua muda. Bahkan orang kafir sekalipun mengerti dan paham kalau bulan ini bulan Ramadan. Jadi bayangkan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan bulan ini bulan apa? Padahal semuanya sudah paham bahwa bulan yang dimaksud adalah bulan Dzulhijjah. Tetapi ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kembali para sahabat, menurut sahabat Abu Bakrah, fasakatna hatta dhananna annahu sayusammi bighairi ismi. Kami semuanya terdiam dengan pertanyaan tersebut sampai-sampai kami mengira Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam akan memberi nama lain, bukan bulan Dzulhijjah, tetapi bulan apa? Begitu. Kemudian Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam mengatakan, alaisa bidzulhijjah, bukankah bulan ini bulan Dzulhijjah? Qulna bala ya Rasulullah. Kami semua menjawab, benar wahai Rasulullah, bulan ini bulan Dzulhijjah. Maka para sahabat semakin penuh lagi atensinya, perhatiannya semakin fokus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan, ayyu baladin hadza, lantas negeri ini negeri apa? Alaisal balda, bukankah negeri ini negeri haram, negeri suci? Qulna bala, kami jawab, benar wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah para sahabat atensinya penuh, tidak lagi berpikir tentang hal yang lain, semuanya menghadap dan mengarah kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, menunggu serta menanti pesan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Semuanya serius. Ada apa ya? Pada saat itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasalam menjelaskan, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haram bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Pada hari tersebut, hari nahar, itu termasuk hari suci. Bulan Dzulhijjah juga bulan suci. Negeri Mekah negeri suci, negeri yang haram, negeri yang suci. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh darah, harta, harga diri di antara kalian ini juga suci di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sucinya hari ini, sucinya bulan ini, dan sucinya negeri ini. Ikhwati fillah rahimakumullah, artinya kita sebagai umat Islam tentunya sangat menghormati tanah suci, menghormati bulan suci, menghormati hari yang suci. Maka mestinya seperti itu jugalah kita harus menghormati darah seorang muslim, hartanya, dan juga nama baiknya. Posisikanlah harta milik saudaramu seperti tanah suci. Posisikan juga harta dan nama baik saudaramu sesama muslim dan juga muslimah tentunya, sebagaimana engkau posisikan negeri yang suci, negeri Mekah, dan juga bulan Dzulhijjah, hari nahar. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah, pesan dari Nabi Muhammad alaihissalam ini sangat penting. Saya ulangi kembali, pesan dari Nabi Muhammad alaihissalam ini sangat penting. Kenapa? Karena beberapa faktor tadi. Pesan ini disampaikan Nabi SAW menunggu momen seperti itu. Ketika para sahabat mayoritasnya hadir, sehingga ikut bisa menyimak dan mendengarkan. Lokasinya pun istimewa, di Mina. Waktunya demikian juga, waktu pelaksanaan ibadah yang suci, yaitu ibadah haji. Apalagi Rasulullah SAW sebelum menyampaikan pesan-pesan ini juga memberikan uslubu tashwik tadi, meminta para sahabat untuk serius memperhatikan. Maka hadith Rasulullah SAW ini mengingatkan kita, ikhwati fillah rahimakumullah, betapa ukhuwah Islamiyah adalah sesuatu yang sangat tinggi kedudukannya di dalam Islam. Menjaga persaudaraan, menghormati serta memuliakan hak-hak sesama kaum muslimin, sesama umat Islam, itu harus diperhatikan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang yang beriman itu satu dengan yang lain, sebenarnya bersaudara. Di dalam ayat yang lain Allah azza wa jalla berfirman, wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ila akhiril ayah. Dalam surat At-Taubah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, orang yang beriman itu laki-laki maupun yang perempuan, sesama mereka merupakan ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian adalah wali untuk sebagian yang lain, pelindung, pendukung, penganyom, saudara, sahabat sejati, dan semuanya makna yang terkandung di dalam al-wala atau al-wilayah. Maka Rasulullah SAW, perhatian beliau tentang ukhuwah Islamiyah itu sangat besar sekali. Bahkan kalau kita teliti lebih dalam, kita pelajari lebih rinci, maka hampir semua syariat Islam pasti mempunyai hikmah yang terkait tentang ukhuwah Islamiyah. Mulai dari tauhidullah azza wajal, menyatukan umat, ya. Tidak kenal bangsa, suku, bahasa, warna kulit, status sosial, jenis kelamin, kaya miskinnya, semua dipersatukan dengan tauhidullah azza wajal. Sama-sama mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Sama-sama muslim. Ibadah salat yang untuk kaum laki-laki diwajibkan berjamaah dengan semua rangkaian ibadah salat berjamaah, mengatur shaf, azan dan iqamah dengan satu pemimpin yaitu imam, gerakannya sama. Larangan yang dilakukan, yang diberlakukan Nabi SAW, tidak boleh mendahului imam. Ya. Itu semua mendukung terwujudnya ukhuwah Islamiyah. Mendukung wujudnya ukhuwah Islamiyah. Ibadah puasa yang kita kerjakan bulan Ramadan seperti ini, itu kan untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah juga. Dari banyak sisi tentunya, sama-sama merasakan al-musawat bainal muslimin. Kita sama-sama merasakan, sama-sama lapar, sama-sama haus. Nah, adapun status yang lainnya sudah tidak lagi berlaku. Sama-sama diwajibkan melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Zakat juga seperti itu, untuk meneguhkan ukhuwah Islamiyah. Haji itu rukun Islam yang 5. Belum ibadah-ibadah yang lain. Bahkan secara khusus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah mengingatkan kita tentang hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim yang harus ditunaikan muslim yang lain itu ada 6. Artinya bukan cuma 6 saja, banyak hak seorang muslim itu. Tetapi yang dirangkaikan Nabi SAW dalam satu hadis ini ada 6. menjenguk yang sakit, mengucapkan salam, juga menjawab tentunya. Nah, mengikuti proses pemakaman jenazah. Ya. Demikian juga kalau bersin didoakan. Nah, kalau minta nasihat, ya diberi nasihat. Kalau misalkan diundang, datang. Dan juga hak-hak yang lainnya. Itu semua demi mewujudkan serta meneguhkan al-ukhuwah al-islamiyah. Ikhwati fillah rahimakumullah, secara khusus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyebut tiga hal di dalam hadis tadi. Yang pertama darah, yang kedua harta, yang ketiga nama baik, harga diri seorang muslim. Nah, tentang darah seorang muslim, Islam memerintahkan kita untuk menjaga darah seorang muslim supaya tidak tertumpah, supaya tidak menetes kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh syar'i. Misalkan hukum qisas atau pelaku zina dan dia muhsan, pernah menikah secara syar'i, atau dia murtad, atau sebab-sebab lainnya yang dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau tanpa ada alasan yang membenarkan, maka darah seorang muslim tidak boleh ditumpahkan. Dijaga. Betul-betul dijaga. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Imam An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya, "Lazawalu dunya ahwanu alallahi min qatli mu'minin bighairi haqqin." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sungguh hancurnya dunia ini bagi Allah lebih ringan dibanding membunuh seorang mukmin, satu orang mukmin dibunuh, bighairi haqqin, tanpa ada hak, alasan yang membenarkan secara syar'i. Begitu berharganya nyawa seorang muslim. Nilainya sangat tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dunia ini yang meliputi tanah, air, udara, gunung, lautan, tambang emasnya, sumber daya mineral alamnya, semua yang ada di dalam dunia ini, sekalipun zawal, hancur, binasa, tidak tersisa, itu ternyata dibanding nyawa seorang muslim gak berharga. Lebih tinggi harga nyawa seorang muslim. Nah, yang seperti ini, ikhwati fillah rahimakumullah, belum tentu difahami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Buktinya apa kalau kita mengatakan belum tentu bisa difahami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin secara keseluruhan? Buktinya sampai sekarang kasus pembunuhan meningkat tajam. Yang dibunuh muslim, yang membunuh muslim. Bahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu disebut sebagai salah satu tanda-tanda semakin dekatnya kiamat. La yadril qatilu fi ma qatal wa la yadril maqtulu fi ma qutil. Digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin dekatnya kiamat itu dengan orang yang membunuh, dia tidak mengerti kenapa harus membunuh. Artinya kenapa harus membunuh itu alasan apa secara syar'i yang membuat dia membunuh. Yang terbunuh pun tidak faham dan tidak mengerti. Jadi korban, salah korban. Nah, enggak tahu masalah, terbunuh. Dan kasus yang seperti itu banyak. Ikhwati fillah rahimakumullah. Kasus pembunuhan terus meningkat. Nah, itu fakta yang tak terbantahkan. Mulai dari pembunuhan yang sifatnya individu, ya, individu, sampai yang melibatkan massa, tawuran atau perkelahian massa, masif, besar-besaran. Nah, tinggi sekali itu tingkat pembunuhan. Nah, padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan, فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا fi baladikum hadha. Mudah sekali orang membunuh. Di antara para pembunuh, nah, apalagi yang sudah kedua, ketiga dan seterusnya, residivis, mereka berpikir begini, membunuh dalam undang-undang kita di negara kita, KUHP yang pidana, hukuman maksimal katakan 12 tahun. 12 tahun penjara selesai. 12 tahun nanti ada potongan, remisi, berkelakuan baik, komunikatif, masih berusia muda, banyak membantu selama di LP. Itu akhirnya 3 tahun keluar, 4 tahun keluar, bebas. Dia anggap setelah menjalani hukuman penjara selama 3-4 tahun, dari vonis 12 sampai 15 tahun, kecuali kalau pembunuhannya berencana, sadis dan seterusnya, mungkin bisa sampai seumur hidup. Tapi mereka yang dihukum belasan tahun itu berpikir, selesai masa hukumannya. Itu tidak mendidik. Tapi kalau misalkan ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Rasulullah SAW seperti tadi disampaikan, lebih baik dunia ini hancur beserta isinya daripada membunuh seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. Insya Allah akan lebih mencegah tingkat pembunuhan, meminimalkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dan ayat ini disampaikan kepada mereka. Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban 'azima. Surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa membunuh seorang mukmin sengaja membunuh seorang mukmin, bukan salah, bukan tidak sengaja, tanpa alasan yang dibenarkan, maka balasannya apa? Neraka jahannam. Allah sebutkan di sini secara bahasa, kekal di dalam neraka jahannam. Allah murka, Allah laknat, dan Allah siapkan untuknya azab yang pedih. Adapun penafsiran khalidan fiha, ada disebutkan para ulama, di antaranya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dan yang lainnya. Tapi yang paling terpenting bahwa ini ancaman bagi orang yang membunuh. Seorang muslim tanpa alasan yang dibenarkan. La haula wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, masyiral muslimin wal muslimat, terutama untuk orang tua. Saya tujukan beberapa paragraf ini khusus untuk panjenengan yang sudah punya anak, mau putra mau putri, sama. Jangan sampai berpikir ah kalau perempuan mana mungkin. Jangan. Tapi sama, panjenengan yang sudah punya anak, jaga betul. Betul-betul dijaga, diawasi. Karena waktu-waktu yang terakhir ini, pembunuhan yang melibatkan anak-anak itu terus bertambah. Itu pembunuhan. Belum lagi yang cuma begal, geng motor, pembacokan, klitih. Itu meningkat tajam. Itu rahasia umum. Kalau kita-kita yang mengikuti berita online mungkin yang asik pasti paham yang seperti ini. Itu meningkat sekali, melibatkan anak-anak muda. Melibatkan anak-anak muda. Itu juga sekaligus sebagai potret gagalnya. Salah satu potret gagalnya sistem pendidikan yang tidak mengacu kepada pendidikan atau tarbiyah yang sudah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau mengacu pada sistem pendidikan yang sudah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sejarahnya para sahabat tawuran anak-anak muda di antara mereka. Maka kurang lebih 2 pekan yang lalu di salah satu masjid di Kulon Progo itu saya diundang untuk menyampaikan tausiah juga pada acara berbuka puasa seperti ini. Selesai sholat maghrib, dibawa atau diajak di rumah ketua takmirnya, tokoh masyarakat di situ, dan juga tokoh di tingkat desa, bahkan lebih dari itu. Sambil makan, ngobrol. Beliau ngendika, Ustaz, sekedar informasi saja, tim penilai dari dinas pendidikan dalam acara lomba desa itu, dalam acara lomba desa kan ada ya, lomba desa tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Nah, tim penilai dari dinas pendidikan itu melihat ada lonjakan DO, drop out dari SD. Kata beliau di depan kita, kata beliau, dan faktor terbesarnya karena ada pondok, Ustaz. Nyebut pondok kita di Kulon Progo maksudnya. Jadi persentase drop out itu orang keluar dari anak-anak sekolah SD keluar itu karena faktor pondok. Ini negatif sekali. Drop out kok karena masuk ke pondok. Ya kita dengar juga kan itu. Setelah bicara banyak segala macam, jadi ini pondok diusahakanlah ada ijazahnya, ada ini dan segala macam. Sudah, kalau bahasanya kita udah dibabat habis gitu ya. Kita cuma dengarkan gini, orang sepuh ini udah tua. Memang pejuang pendidikan sudah sepuh sekali. Terakhir-terakhirnya semua yang disampaikan dimentahkan sendiri. Setelah beliau mentahkan, baru saya berani ikut bicara menambahkan. Kata beliau, "Satu ini pondok itu gini ini." Terus terakhirnya beliau mentahkan sendiri katanya, "Tapi yo memang rono ceritane tawuran antar pondok kuwi. Ono-ono yo meng antar sekolah." Nah. Artinya yang beliau sampaikan sisi-sisi negatif menurut pandangan beliau ya. Kan itu tentang pondok pesantren itu, pondok itu gini ini. Akhirnya akan dimentahkan sendiri. Dimentahkannya dengan kata-kata tadi, "Meng yo ora ono critane tawuran antar pondok kuwi. Ono-ono yo meng antar sekolah." Lah itu kan. Itu kan hasil akhir pendidikan yang dicarikan itu supaya anak-anak kita berkepribadian mulia, berkarakter yang kuat, ya kan? Demikian juga punya budi pekerti yang baik. Itu kan tujuannya. Artinya hasil akhir itu bisa dilihat dari tawuran apa enggak. Kalau tawuran berarti ya podo wae, sistemnya itu berarti enggak berhasil, itu gagal namanya. Tapi kalau bisa mendidik anak-anak supaya baik, salah satunya tidak ada tawuran, alhamdulillah. Nah, setelah beliau sampaikan gitu, saya baru berani bicara. Kalau tadi kan makan kita cuma diamin aja. Sudah sepuh, wong awam. Cuma takmir gitu, orang awam. Kalau misalkan kita frontal kan ya, iye gitu ya. Gitu. Tapi karena beliau sendiri yang sudah memuntahkan pendapatnya, "Meng yo ora ono critane tawuran antar pondok kuwi. Ono-ono yo tawuran antar pelajar." Saya tambahkan, "Ada lagi, Pak. Pak Sumijo, satu lagi. Kalau di dinas tenaga kerja itu tidak ada yang melamar dan cari pekerjaan itu membawa keterangan anak pondok nyari kerja di dinas, itu enggak ada. Yang daftar cari kerja itu yang lulusan SMA itu banyak sekali, S1 lebih banyak, S2 lebih sedikit. Tapi kalau orang datang ke dinas tenaga kerja Kabupaten Cilacap nyari lowongan kerja, terus ditanya sama petugasnya, 'Lah, Mas, basicnya apa?' 'Pondok pesantren.' Oh, enggak pernah ada cerita seperti itu. Tidak pernah ada ceritanya." Akhirnya mulai diskusinya cair. Diskusinya cair. Tapi mulai diskusi cair itu setelah beliau sendiri yang memulai menyampaikan, "Meng yo ora ono critane tawuran antar pondok kuwi. Ono-ono ya antar sekolah." Artinya cobalah kita berpikir, Anda panjenengan sebagai orang tua yang punya anak-anak, ini tanggung jawab bukan cuma di dunia, tapi di akhirat nanti. Di akhirat nanti. Coba bayangkan, kalau misalkan ada seorang anak membunuh tanpa sebab itu. Bacok tengah malam dini hari. Lantas, kelak pada hari kiamat anak itu disiksa. Kemudian anak itu menuntut panjenengan sebagai orang tua. Bayangkan coba. Saya begini karena tidak dididik oleh orang tua saya. Ikut menanggung sampean. Ikut menanggung. Amin. Maka dalam ayat Allah sudah tegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Nah, itu pentingnya pendidikan yang mengacu pada tarbiyah yang sudah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu pertama bulan Ramadan ini saya diundang untuk menyampaikan tausiah di Rumah Sakit Jogja. Pulang saya sengaja lewat satu rute. Jadi rute itu di belakang sebuah SMA negeri favorit. SMA negeri favorit loh, negeri. Bukan SMA Kristen, bukan SMA Katolik, bukan SMA Hindu, bukan SMA Buddha, SMA Konghucu, SMA negeri. Bulan puasa ini baru minggu pertama. Lewat itu panjenengan apa yang kira-kira? Saya yakin yang saya lihat, saya saksikan, panjenengan juga pernah melihat serta menyaksikannya. Itu pas waktu istirahat, siswa-siswa SMA negeri favorit tersebut itu tetek, tau tetek gak? Nongkrong itu di belakang sekolah, di belakang tembok sekolah itu. Jumlahnya bukan 1-2, puluhan. Apa yang mereka lakukan nongkrong itu? Sambil ngudut, dan menikmati es jeruk, es teh. Itu di belakang sekolah. Jadi pemandangan resmi. Gak ada yang mengingkari, gak ada apa. Yang lucunya, sebagian mereka kalau udah pulang ke kampung, jadi remaja masjid. Nah, yang memimpin serta mengatur adik-adiknya untuk, ayo, siapa yang gak puasa hari ini? Sopo, ayo. Dia di sekolah ngutut sama es jeruk. Masya Allah. Pendidikan seperti itu yang dicari. Yang apa namanya tidak ditanamkan sikap menghormati syariat Islam. Padahal ancamannya kan sangat luar biasa. Maka mari kita apa namanya mencukupkan dirilah dengan tarbiyah yang sudah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena pertanggungjawaban kita sebagai orang tua bukan cuma di dunia, di akhirat nanti. Di akhirat nanti itu yang paling berat. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam adalah harta yang harus kita hormati, kita jaga, harta sesama muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumusnya yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, la yahillu malum ri'im muslimin illa fiti binafsin minhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta seorang muslim itu tidak halal dimakan, dipinjam, digunakan, dimanfaatkan, digeser, dipindah-pindah atau apapun itu. Tidak halal hukumnya illa fiti binafsin minhu, kecuali dengan kerelaan dari si pemiliknya. Itu rumus supaya kita menghormati harta dan hak milik orang lain. Kalau hal ini ditanamkan dengan kuat, dengan benar-benar, maka akan minimal kasus pencurian, penipuan, pembohongan, perampokan, pencopetan, riba, yang semuanya kaitannya dengan harta, itu bisa ditekan dan diminimalkan. Kalau umat Islam diingatkan dengan pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza. Tapi karena pendidikan agama itu yang sangat minim, sangat minim, akhirnya pesan dan wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam semacam ini tidak tersampaikan dengan maksimal. Mimbar-mimbar masjid umat Islam, mimbar di dalam masjid-masjid kaum muslimin yang seharusnya digunakan dan dimanfaatkan untuk memberikan pembelajaran tentang hukum-hukum Islam, seharusnya dimanfaatkan untuk mendidik umat Islam, malah disalahgunakan. Mimbar-mimbar itu ya digunakan sekarang untuk bercanda, guyon, melawak, ceramah agama tapi ceritanya tentang teknologi. Ceramah agama tapi yang dinukilkan adalah nama-nama dari tokoh ilmuwan kafir. Jadi tidak menyadarkan umat Islam bertakwa, beriman, cinta kepada agama, ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang kemudian harus tampil kalau bukan ahlu sunnah? Panjenengan semua. Nah, sampaikan yang seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah harga diri. Nama baik. Jaga harga diri, nama baik saudaramu. Maka Islam mengharamkan ghibah, mengharamkan namimah, mengharamkan ngerasani dan yang lainnya itu. Tidak boleh kita mencari-cari kesalahan dan kekurangan saudara. Jaga lisan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muttafaqun alaih. Muslim yang sesungguhnya itu adalah yang mampu menjaga lisan dan tangan sehingga tidak mengganggu atau menyakiti kaum muslimin lainnya. Itu perlu diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pesan-pesan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu bisa kita ambil dari ibadah puasa selama bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.